Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhir pembahasan yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah seputar istiwa'ullahi ala arsyih, beristiwanya Allah di atas arsy-Nya. Kemudian Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi, barang siapa yang menyatakan aku tidak tahu Rabku, Tuhanku, di langit ataukah di bumi, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Kenapa demikian? Dia dianggap kafir. Li'anna Allah yaqul, karena Allah menyatakan istawa, dan Allah, sehingga ayat ini jelas dan gamblang menetapkan bi'anna Allah jalla wa ala mustawin ala arsyih, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fawqa sab'a samawatin, dan arsy Allah itu di atas langit yang ketujuh. Atau dia menyatakan misalnya bahwasanya Allah jalla wa ala di arsy-Nya, tetapi dia menyatakan aku tidak tahu arsy itu di langit ataukah di bumi. Kalau tadi dia menyatakan aku tidak tahu Allah itu di langit ataukah di bumi, sementara ayat menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan arsy Allah berada di atas langit yang ketujuh. Atau dia menyatakan bahwasanya Allah berada di arsy, atau Allah berada di atas arsy-Nya, beristiwa, tetapi dia menyatakan, namun aku tidak tahu arsy itu di langit ataukah di bumi. Maka yang demikian kata Al-Imam Abu Hanifah, huwa kafir. Dia juga kafir. Li'annahu ankara annahu fis sama. Karena dia telah mengingkari bahwasanya Allah Jalla wa Ala berada di atas langit. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Jalla wa Ala berada di atas langit, maka sungguh dia telah kafir. Dikarenakan Allah Jalla wa Ala berada di tempat yang paling tinggi, dan Allah itu zat yang dimintai doa, zat yang berada di atas bukan di bawah. Lain lagi dengan keyakinan ahlul batil, yang justru mereka mengklaim atau menuduh ahlus sunnah sebagai kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, yang katanya kesesatannya adalah karena mereka menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy-Nya. Yang maunya mereka adalah bi annallaha fi kulli makan, Allah berada di semua tempat. Padahal ayat dengan begitu jelasnya, dengan begitu terangnya menetapkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas arsy-Nya. Bahkan barakallahu fikum, keyakinan itu termasuk di atas sebagai tanda iman. Beliau bertanya kepada seorang budak wanita, Aynallah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah berada di atas langit. Wa man ana, dan siapakah aku? Qala anta Rasulullah, engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan wanita ini karena dia seorang wanita yang beriman. Perhatikan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan imannya ketika dia menyatakan bi annallaha fis sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ini berada di atas arsy-Nya. Fa ikhwan fi din azani Allahu wa iyyakum. Adapun ucapan mereka yang batil, bahwasanya Allah berada di mana-mana, maka sungguh kalimat ini adalah kalimat yang batil. Di mana konsekuensi dari ucapan ini? Bahwa Allah berada di mana-mana berarti Allah banyak, Allah berbilang, bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad, atau juga mengharuskan Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Wal'iyadu billah. Fama'asyaral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini diantara aqidatu ahli sunnati wal jama'ah, di antara aqidatul mu'min, aqidahnya kaum mu'minin, meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Tetapi jangan membayangkan dan jangan berpikir bahwa Allah dilingkupi oleh arsy yang dia merupakan makhluk dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana caranya serta bagaimana kaidahnya di dalam memahami permasalahan al-asma wa sifat, termasuk diantaranya adalah sifat. bahwasanya Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Beliau rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan, su'ila al-imamu Malik an kaifiyati istiwa'illah ala arsy. Al-imam Malik ditanya tentang kaifiyah, bagaimana istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya. Faqala, dan ini beliau ucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau rahimahullahu ta'ala, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka beliau menyatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sesuatu yang diketahui maknanya. Wal kaifu majhulun, namun kaifiyahnya bagaimana bentuk Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy-Nya, itu sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepadanya adalah kewajiban. Wajib atas kita beriman bahwa Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya, jadi bertanya tentang bagaimana kaifiyah bentuk istiwanya Allah di atas arsy-Nya adalah perkara bid'ah. Lalu kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahlul bid'ah ini dari tempat ini. Diusir oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, la yajuzu tafsiru istawa bima'na istaula. Tidak boleh mentafsirkan istawa dengan makna istaula, menguasai. Kenapa tidak boleh? Karena hal tersebut tidak warid, tidak datang dari as-salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini, minas sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, tidak datang dalam tafsiran mereka bahwasanya makna istiwa atau istawa adalah istaula. Yang ada maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi dan di atas, bukan dengan makna menguasai. Maka tariqatus salaf, jalannya as-salaf, generasi terdahulu yang saleh, itu lebih aslam, lebih selamat. Wa a'lam, dan lebih berilmu. Wa ahkam, dan lebih bijaksana. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hittah. Sungguh Allah telah memerintahkan orang Yahudi untuk menyatakan hittah, hittatun. Gimana ayatnya dalam suratul Baqarah? Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Allah perintahkan mereka memasuki Baitul Maqdis, pintu Baitul Maqdis, dalam keadaan bersujud sebagai bentuk taubat mereka kepada Allah. Wa qulu hittatun, dan katakanlah ucapan kalian ketika memasuki Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud tersebut dengan menyatakan hittatun, ampuni kami ya Allah. Lalu mereka setelah diperintahkan yang demikian untuk mengucapkan kalimat hittatun, mereka mentahrif, menyelewengkan kalimat tersebut dengan kalimat hintah, ditambahkan huruf nun Hintah artinya gandum. Suruh menyatakan kalimat taubat yang dipikir makan. Ini orang Yahudi. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Al-Qayyim, wa akhbaranallahu, dan Allah mengabarkan kepada kita, annahu istawa alal arsh, bahwa Allah beristiwa di atas arsnya. Faqalal muta'awwilun, lalu berkatalah orang-orang yang suka mentakwil, istaula. Dari kata istawa mereka rubah menjadi istaula. Fanzur, maka lihatlah kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ma asbaha lamuhum allati zaduha binunil yahud allati zaduha, betapa mirip lamnya mereka yang mereka tambah dengan nun. Lam pada kalimat istawa ditambah dengan istaula, itu mirip dengan nunnya orang Yahudi yang mereka diperintahkan mengucapkan kalimat hittah, mereka mengucapkan kalimat hintah. Ini ternyata perbuatan salaf mereka. Dan salafnya bukan salafus salih, tetapi salafut talih, yaitu orang-orang Yahudi di dalam menyelewengkan makna ayat yang tidak ditunjukkan oleh ayat tersebut. Fa ikhwan fi din a'azani Allahu wa iyyakum, sehingga sebagai kesimpulan bahwa di antara akidah mukmin, akidatul muslim adalah meyakini bahwasanya Allah jalla wa ala beristiwa di atas arsy-Nya. Naam. Allah jalla wa ala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan Allah jalla wa ala dengan sifat-Nya yang maha tinggi, maka Dia adalah zat yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala sesuatu, bahkan mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati sanubari kita. Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, yaitu ahammiyatu at-tauhid, pentingnya tauhid. Kata beliau, laqad khalaqallahu al-'alama li'ibadatihi. Sungguh Allah telah menciptakan alam semesta ini, seluruh makhluknya, untuk beribadah kepadanya. Dan Allah mengutus para rasulnya agar mereka, para rasul tersebut, berdakwah kepada manusia menuju tauhid. Dan lihatlah Al-Qur'anul Karim begitu sangat menaruh perhatian yang besar terhadap masalah akidah tauhid dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan pada mayoritas ayat Allah jalla wa ala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya akidatut tauhid. Dan Allah jalla wa ala menjelaskan bahaya-bahaya kesyirikan, baik terhadap pribadi atau terhadap masyarakat. Dan syirik tersebut adalah sababul halak di dunia, sebab kehancuran, kebinasaan di dunia, dan sebab kekekalan fi naril akhirah, di neraka akhirat. Sesungguhnya para rasul seluruhnya, semua rasul ya Allah jalla wa ala mengutus mereka bada'u da'watahum ila tauhid. Mereka memulai dakwahnya menuju tauhid. Yang Allah Jalla wa Ala memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada manusia. Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini semua menunjukkan betapa tauhid itu perkara yang sangat penting. Allah menciptakan alam semesta untuk beribadah dan mentauhidkannya. Allah mengutus para rasulnya untuk berdakwah kepada tauhid. Al-Quranul Karim menjelaskan sekian banyak ayat kepada tauhid dan menjelaskan bahaya kesyirikan baik terhadap pribadi ataupun terhadap masyarakat. Ini semua menggambarkan kepada kita ala ahammiyati tauhid, tentang pentingnya tauhid. Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal selama 13 tahun di kota Makkah, berdakwah kepada tauhid, menyerukan kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah Jalla wa Ala, bukan kepada yang lainnya. Dan di antara ayat yang Allah Jalla wa Ala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakan wahai Muhammad, "Innama ad'u rabbi, hanya saja aku berdoa beribadah kepada Rabbku, kepada Allah, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak berbuat sekutu kepada seorang pun dari selain Allah Jalla wa Ala." Dan subhanallah, di samping dakwah Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat perhatian kepada masalah tauhid terhadap keumuman manusia, ternyata barakallahu fikum, beliau juga yurabbi ar-rasul atba'ahu ala tauhid mundu as-saghar. Bahkan beliau membina, mendidik para pengikutnya, umatnya, para sahabatnya kepada tauhid sejak kecil. Sudah berlalu hadis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang cukup panjang, ketika beliau mengajarkan kepadanya beberapa kalimat, maka di antara kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Selain Allah Jalla wa Ala, Tetapi hendaknya benar-benar dia menggantungkan harapannya, permohonannya, keselamatannya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Bukan kepada selainnya yang tidak akan sanggup untuk menunaikan dan mengabulkan doanya. Yang tidak akan sanggup menolongnya dari berbagai macam bencana, musibah dan malapetaka. Sehingga seorang yang cerdik, seorang yang berakal sehat, yang memiliki fitrah yang salimah, ketika dia ditimpa satu musibah, sebuah bencana, maka dia mesti akan memohon dan berdoa meminta kepada yang sanggup untuk menghilangkan bahaya musibah dan bencana tersebut, yaitu Allah Jalla wa'ala. Dan perkara ini sudah ditarbiahkan, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahkan anak-anak kecil sekalipun, semisal sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa hadha tauhid, dan tauhid ini huwa haqiqatu dinil Islam. Dialah hakikat agama Islam. Alladhi bunya alaihi, yang bangunan Islam ini dibangun di atas fondasi tauhid. Semua ajaran, semua syariat dari rukun-rukun Islam, dari berbagai macam amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan, dibangun di atas fondasi tauhid. Jika seseorang melakukan amal saleh tetapi tidak didirikan di atas fondasi tauhid, maka Syekh menyatakan walladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah, dan Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima dari seorang pun selainnya, selain tauhid. Amal-amal kebaikan yang dibangun tidak di atas tauhid, maka dia akan roboh, akan hancur, tidak akan diterima oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Betapapun banyak ibadah yang dia lakukan, melakukan salat sepanjang hidupnya 70 tahun, membayar zakat tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan dengan segenap puasa nawafil, puasa-puasa sunnah, ibadah haji setiap tahunnya, jihad fi sabilillah, apapun yang dia lakukan, tetapi dia berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, dari jenis syirik akbar, meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan syirik tersebut, maka di yaumul qiyamah di hadapan Allah, Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami datangkan, kami tampakkan amal kebaikan yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Dia melihat sudah capek dan payah dia menunaikan sekian banyak amal-amal kebaikan, dan dia menyaksikannya. Qadimna, kami datangkan, ila ma amilu min amalin, atas apa yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Allah sirnakan semua amalan tersebut, Allah tidak menerimanya, dikarenakan dia berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azakumullah. Sehingga sekali lagi ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid, dan tentang pentingnya mempelajari tauhid, pentingnya mempelajari lawan tauhid, yaitu kesyirikan, yang bisa jadi seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia tidak tahu, karena ketiadaan ilmu dia tentang masalah tauhid dan perkara-perkara syirik. Sebagaimana pernah kita jelaskan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikatakan turjumanul Quran mufassirul Quran hablul ummah wa hibrul ummah, sebagai penterjemah Al-Quran yang telah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikannya sebagai pentafsir Al-Quranul Karim ketika mengomentari ayat Allah, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Maka beliau menyatakan al-andad huwa syirik, tandingan-tandingan itu adalah syirik. Akhfa min dabibin namli, yang syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang kecil. Ala safatin sauda, yang berada di atas batu hitam. Fi zulmatil lail, berada pada kegelapan malam. Bagaimana caranya bisa untuk melihat dan mendeteksi semut yang kecil berada di atas batu hitam dan dia berada di kegelapan malam? Tetapi barakallahu fikum, meskipun demikian, apa yang digambarkan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia akan menjadi terang benderang nyata dan sangat nampak kesyirikan tersebut, bisa diketahui dengan cahaya ilmu yang akan menyinarinya, disorot, oh ini perbuatan syirik, oh ini ucapan syirik. Meskipun ini adalah syirik asgar, syirik kecil, kalau bukan karena si fulan, oh sudah mati tadi ketabrak dia, ini memang syirik kecil. Dan ini sesuatu yang sering muncul pada lisan-lisan kaum muslimin, ya tidak? Kalau bukan, atau seandainya tadi saya tidak jual barangnya, cuma laku 300. Ada setelah itu orang yang nawar 3 juta, karena dia memang ingin koleksi barang tersebut. Tuh seandainya tidak dijual tadi, ini syirik kecil. Yajri ala alsinatin nas, sering di lisan-lisan manusia. Tetapi barakallahu fikum, disebutkan para ulama, bahwasanya syirik kecil itu bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Sebagaimana pula dosa-dosa kecil akan menyeret dan menggiring seseorang kepada dosa besar. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabatnya untuk memulai dakwah mereka kepada manusia dengan memulai tauhid. Sudah sering berulang-ulang. Dan beliau pun di sini mengulangnya. Sebagaimana pula tariqatul Quran, metode Al-Quran sering mengulang-ulang ayat yang sama. Tujuannya dalam rangka apa? Untuk mengokohkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad ibn Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada masyarakat Yaman, maka beliau menyatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lainnya, ayyu wahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwan fidin azzakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan tauhid ini, dan kalau kita sebutkan tauhid, maka dia lebih mengarah kepada tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ketika kita menjelaskan tentang tauhid, memberikan penekanan tentang tauhid, maka yang dimaksudkan adalah tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid ini kata Syekh itu tergambar pada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan maknanya adalah makna syahadatu an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain daripada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang datang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid inilah, kalimat la ilaha illallah itulah yang memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Dan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Naam. Dan dia yang akan memasukkan seseorang ke dalam al-jannah, ke dalam surga, jika dia tidak membatalkannya dengan pembatal-pembatal keislaman. Ikhwan fi din azakumullah, juga yang menggambarkan dan menunjukkan kepada kita ala ahammiyati tauhid, tentang pentingnya tauhid, yang beliau berikan judul di sini, bahwa kufar Quraisy itu telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerajaan, menawarkan kekuasaan, menawarkan harta, menawarkan para wanita kepada Rasulullah. Yang diistilahkan kalau di negeri kita dengan 3T gitu. Harta, tahta, wanita. Semuanya ditawarkan kepada Rasulullah. Kekuasaan, harta, para wanita, silakan kamu pilih semaumu, wahai Muhammad. Dan yang lainnya dari berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi dengan catatan barakallahu fikum, dengan imbalan, naam, sebagai balasan agar Rasulullah meninggalkan dakwah kepada tauhid. Dan beliau berhenti menyerang berhala-berhala mereka. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ridha, tidak mau, dan menolak semua tawaran-tawaran mereka. Bahkan beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaih terus berlanjut dalam dakwahnya kepada tauhid. Dan beliau siap serta bersabar untuk menanggung berbagai macam gangguan, berbagai macam rintangan bersama dengan para sahabat beliau, sampai Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada dakwah ini. Setelah berlalu masa 13 tahun, tatkala beliau berhijrah ke negeri Madinah, naam, dan kemudian terbentuklah Daulatul Islamiyah, negeri Islam di Madinah. Dan sampai kepada puncak, Allah Jalla wa'ala mengaruniakan kepada Rasulullah dan kaum muslimin Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah, dikuasainya kota Makkah, yang tadinya kota Makkah adalah negeri kafir, negeri syirik. Maka dia kemudian menjadi dinul Islam atau darul Islam, negeri Islam, daulatul Islamiyah. Naam. Lalu dan kemudian dihancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang berjumlah kurang lebih berapa? 360. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghancurkan berhala-berhala tersebut, memerintahkan untuk dikeluarkan dan dibakar, maka beliau membacakan firman Allah Jalla wa'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, ja'al haqq, telah datang al-haq, wa zahaqal batil, dan telah sirnalah kebatilan, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti akan sirna dan binasa. Ikhwan fillah azzakumullah, kemudian yang terakhir kata beliau, tauhid adalah tugas setiap muslim dalam kehidupannya. Dia memulai hidupnya dengan tauhid, meninggalkan hidupnya dengan tauhid. Naam, tugasnya di dunia adalah menegakkan tauhid, berdakwah kepada tauhid, karena sesungguhnya tauhid itu akan mempersatukan kaum mukminin, kaum muslimin, mengumpulkan mereka di atas kalimat tauhid. Dan kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala untuk menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita tatkala meninggalkan kehidupan dunia ini. Semoga sebagaimana kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala mengijabahi doa kita. Amin ya rabbal alamin. Fa naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.